Assalamualaikum. Apa khabar? Nama saya Yuzaidi Danis dan bagi pihak T-Tarik bersama YB.com, kami telah melancarkan satu podcast, podcast yang bersiri live dari Galas. Live dari Galas dan once in a while kita akan menjemput wakil-wakil yang berada di Galas untuk menceritakan keadaan-keadaan di Galas sekarang. So, bersama kita hari ini adalah saudara kita Zamil. Zamil, apa khabar Zamil? Khabar baik, khabar baik. Okey, Zamil, kita bernasib baik dapat YB Khairi Jamaluddin, ketua yang berhormat, yang ketua pemuda UMNO. Beliau menceritakan sedikitlah sebanyak gambaran yang keadaan di Galas dan apakah isu-isu panas, ya. Dan walaupun agak jauh dan keadaan di sana pun line pun kurang clear. Jadi beritahu line di sana kurang memuaskan, tapi demi untuk mendapatkan berita, kita cuba menghubungi juga YB Khairi Jamaluddin di sebuah ini di PLK N035, ya. Okey. Okey, Zamil, kita cuba hubungi sekarang ni. Okey, kemudian kita bergalas. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam, ya. Ya, kami daripada T-Tarik bersama YB, kita ada buat podcast. Live podcast. Nak tahu sikit perkembangan di sana di Galas, YB. Boleh kalau YB boleh cakap sikit? Tadi saya ada di Galas sikit. Ya. Sepanjang 2-3 hari yang lepas. Okey. Malam penamaan calon dan hari ini bersama dengan tugas-tugas Malaysia Nasional campaign. Hari dia ada di Tiongki Lepan Tupai. Okey. Kawasan Galas dan sempat untuk melawat dan menziarah berjumpa secara langsung dengan pengundi daripada kita buat program anjuran program besar-besaran. Malam ni insyaAllah akan ada ceramah pun diadakan di dekat pengundi. Dan setakat ini Alhamdulillah sambutan kepada kempen Malaysia Nasional agak baik insyaAllah. Dan ada pun pengundi-pengundi yang dulu pernah ataupun mengaku dulu pernah undi sudah melahirkan komitmen mereka untuk di Barisan Nasional. Okey. YB, ada isu-isu panas tak di situ? Setakat ini tidak ada. Mungkin ada beberapa isu yang cuba direka oleh pihak pemanggang. Okey. Contohnya semalam isu Tengkurat Ali tidak puas hati dengan persiapan yang tak perlu tidak masuk ke pusat penamaan calon. Padahal sudah menjadi kebiasaan kelaziman bagi Tengkurat Ali kalau penamaan calon ini tidak pergi walaupun dia tadi kita tak pergi. Okay. Tapi isu ini direka oleh pemanggang supaya nak timbulkan gambaran bahawa ada masalah di dalam Tengkurat Barisan Nasional. Dan juga isu berkaitan juga adalah cakapan yang dimulakan oleh pemanggang seolah-olah pemuda tempatan, pemuda bahagian Sudan Bazlan untuk pemuda tidak bersama dengan bahagian, tidak dukung calon. Tapi Sudan Bazlan berada bersama dengan saya. Okay. Sentiasa bersama dengan saya kempen dan beliau memiliki komitmen untuk beri sokongan 100% kepada calon kita. Jadi ini isu-isu yang menunjukkan dan menandakan bahawa pemanggang sebenarnya dah satu-satu isu ini. Jadi kita cuba isu-isu yang sebenarnya redek dan tidak wujud. Okey. Okey, ada mesej terakhir ke pada kawan-kawan kita terutama di Facebook di terutama yang tinggal di Kuala Lumpur ataupun di kawasan Galas? Ya, saya agak ya dua ya. Yang pertama agak kalau ada pengundi-pengundi Tuan Galas yang duduk di Kuala Lumpur, okay. Yang sama juga melalui Facebook dan juga laman media sosial yang lain, yeah. Dapat kembali untuk mengundi pada 4 hari bulan dan memberi sokongan kepada calon Barisan Nasional Sudah Aziz Yusof. Dan yang kedua, kepada mereka yang mungkin yang bukan mengundi di Tuan Galas ini, saya harap insyaAllah dapatlah saudara-saudari semua membantu dalam kempen di dalam alam cyber untuk menyebarkan maklumat yang tepat dengan ada apa-apa isu, boleh bantu kita untuk padamkan isu-isu yang tidak berdasarkan fakta yang dilakukan oleh pembangkang. Kita amat mengharapkan ada peperangan juga yang berlaku dalam alam cyber itu turut dapat kita tangani dengan kerjasama dan sokongan daripada kawan-kawan semua. Okey, YB, terima kasih banyak-banyak. All the best to YB dengan tim semua, ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ha, itu dia Zamir. Tapi malangnya line di sana agak kurang memuaskan, eh. Itulah. Itu kita pun dapat berita bahawa beliau sedang mengadakan perjumpaan secara langsung sama pengundi-pengundi di rumah. Dan kata tambah beliau lagi, alhamdulillah, pengundi yang dahulunya yang mengundi pihak PAS kini melahirkan hasrat untuk mengundi Barisan Nasional. Ha? Alhamdulillah. Begitu juga dengan pesanan beliau terakhir. Beliau berharap rakan-rakan di Facebook akan turut membantu kempen dengan menyebarkan maklumat yang tepat dalam menjawab isu-isu. Akhir sekali, kita ucapkan terima kasih kepada rakan kita di sana, Saudara Ezwan Abdullah daripada unit media baru, selaku koresponden kita. Okey, insyaAllah kita akan adakan lagi bersiri ni, live dari Galas, podcast live dari Galas podcast. Kami, saya Yuzaidi Yudanis dan saya Samir Zuki dari Tetarik, kru Tetarik bersama YB.com. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum.